hati tak bisa berdusta. Meski ku coba tetap tak bisa. Dulu cintaku banyak padamu, entah mengapa kini berkurang. Maaf ku Terima kasih.